بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد اللهم صل عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الإخوة والأخوات kita lanjutkan pembahasan kitab Fathul Qarib kita sampai di rukun salat yang kelima wal khamisu ar-ruku'u وأقل فرضه لقائم قادر على الركوع مؤتدل الخلقة سليم يديه وركبتيه أن ينحني بغير انخناس قدر بلوغ راحتيه ركبتيه لو أراد وضعهما عليهما. Nah, jadi rukun salat yang kelima itu adalah rukuk. Rukun salat yang kelima adalah ruku, yang berarti kalau tidak ada ruku, ya salatnya batal ya. Wa qallu fardhihi, dan penunaian ruku yang terminimalnya, jadi tertunaikannya ruku ya, minimal dari penunaian ruku bagi orang yang mampu untuk melakukan ruku ya, jadi minimal dari menunaikan ruku bagi orang yang mampu melakukan ruku atau orang yang normal tubuhnya ya, normal badannya, kemudian sehat kedua tangannya dan sehat pula kedua kakinya ya, kedua lututnya, maka minimal penunaian rukuknya dia itu adalah membungkuk ya, membungkuk tanpa inkhinas ya, membungkuk tanpa inkhinas sebatas tangannya, kedua telapak tangannya itu bisa nyampe ke lututnya ya, sebatas kedua tangannya itu bisa nyampe ke kedua lututnya. Nah, itulah minimal dari pelaksanaan rukuk. Minimal dari pelaksanaan rukuk bagi orang yang bisa rukuk ya, minimal pelaksanaan rukuk bagi orang yang bisa rukuk adalah membungkukkan badannya ya. Artinya dia bungkuk ya, dia membungkukkan badannya sebatas kedua telapak tangannya dapat menggapai lututnya, kedua lututnya. Itulah minimalnya. Tanpa inkhinas ya, tanpa inkhinas. Nah, inkhinas ini maksudnya adalah membungkukkan pantatnya ya, membungkukkan pantatnya kemudian mengangkat kepalanya sambil memajukan dadanya ya. Jadi membungkukkan pantatnya artinya dia sorong ke belakang pantatnya, kemudian dia angkat kepalanya lalu dadanya itu dia majukan ke depan ya, berarti tentunya berarti kedua tangannya kemungkinan juga bisa nyampe ya, kemungkinan juga bisa sampai, tapi itu nggak dibolehkan ya, itu nggak dibolehkan. Jadi kita tidak boleh memajukan dada kita ya. Jadi benar kemarin membusungkan dada. Jadi inkhinas itu kata al-imam Bajuri maknanya adalah yuta'ti ya, maknanya adalah yuta'ti ajizatahu, yakni membungkukkan pantatnya kemudian mengangkat kepalanya dan memajukan wayuqaddamu sadrahu ya, dan memajukan dadanya ya. Jadi dia busungkan ya, lalu dia busungkan dadanya atau dia majukan dadanya. Nah, jadi tidak dengan cara bungkuk seperti itu. Oleh karena itu di sini dikatakan membungkukkan badannya tanpa inkhinas. Nah, inkhinas itu tadi maknanya itu, atau kalau kita singkatkan ya, inkhinas itu artinya kita nggak boleh memajukan dada kita saat kita melakukan ruku. kadarnya itu adalah kedua telapak tangan kita bisa nyampe ke kedua lutut kita. Nah itulah kadarnya, kadar rendahnya gitu ya, kadar rendahnya kedua telapak tangan kita dapat menggapai kedua lutut kita. Lau arada wada'aha alaihima. Dan kalau dia mau meletakkan kedua telapak tangannya ke kedua lututnya, ya maka letakkanlah. Nah ini aqallu fardil ruku liqa'imin qadirin ala ruku'i. Dan ini merupakan cara penunaian minimal ruku bagi orang yang mampu melakukan ruku, bagi orang yang normal keadaan tubuhnya, bagi orang yang sehat kedua tangannya dan kedua lututnya. Nah itulah minimal penunaian rukuknya. Adapun bagi orang yang tidak mampu, fa illam yaqdir ala hadzal ruku'i, bagi orang yang enggak bisa rukuk, inhana maqdurahu wa awma'a bi tarfihi, maka dia cukup membungkukkan semampunya, ya, dia cukup membungkukkan semampunya dan memberikan isyarat dengan matanya. Ya, memberikan isyarat dengan matanya. Nah, ini tentang masalah aqallur ruku', yakni pelaksanaan minimal daripada ruku. Adapun pelaksanaan maksimal daripada ruku, wa akmalur ruku'i, dan sesempurnanya ruku, ya, dan sesempurnanya ruku adalah taswiyatur raki' dhahrahu wa 'unuqahu. Sejajarnya punggung orang yang ruku dan lehernya. Ya, sejajarnya punggung dan lehernya orang yang ruku tersebut. Bihaitu yasirani kasafihatin wahidatin. Sekiranya punggung dan lehernya itu bagaikan plat, satu plat gitu ya, bagaikan satu plat yang rata, ya bagaikan satu plat yang rata, itulah akmalur ruku'. Jadi dia menyelaraskan, ya, jadi dia menyelaraskan punggung dan lehernya, ya dia menyelaraskan punggung dan lehernya, di mana keduanya itu bagaikan plat yang satu plat yang rata, ya kasafihatin wahidatin, wanasbu saqaihi, dan memantapkan betisnya, ya, dan memantapkan kedua betisnya, wa akhdhu rukbataihi biyadaihi, dan menggapai kedua lututnya dengan tangannya, ya menggapai kedua lututnya dengan tangannya. Nah itulah sempurnanya ruku. Adapun aqallu ruku ataupun minimal dari penunaian ruku adalah seperti yang kita terangkan di atas tadi. Jadi cukup hanya sekedar kedua telapak tangannya dapat meraih kedua lututnya, maka itu sudah tertunaikan aqallur ruku. Itu merupakan aqallur ruku. Nah demikian. Adapun akmalur ruku, sempurnanya ruku adalah seperti yang diterangkan tadi, yaitu sampai rata punggungnya. Ya, punggung dan lehernya rata sehingga keduanya bagaikan plat yang satu plat yang rata. Nah, begitu. Baik. Sempurna tetap sah sholat. Iya tetap sah. Karena makanya di sini kita diterangkan bagaimana. Jadi artinya begini, kita agar kita tahu batasan dia itu belum melakukan ruku atau dia sudah dinyatakan melakukan ruku. Ya ini gunanya juga adalah agar tidak saling tuding menuding, ya ini belum ruku ini kan, ini pula ini caraku nih yang ruku, barulah ruku namanya. Kau belum ruku nggak sah sholatmu kan ini. Baik. Nah jadi aqallur ruku, ya. Jadi aqallur ruku yang ditetapkan oleh para ulama di sini diterangkan adalah itu tadi, ya. Ya ini sebatas telapak tangannya mampu meraih kedua lututnya, maka itu sudah dinyatakan ruku. Ya, maka itu sudah dinyatakan ruku. Sebatas kedua telapak tangannya mampu meraih kedua lututnya, itu sudah dikatakan ruku. Tapi ini bukan akmal ruku. Walau kita tetap nyatakan bahwa yang dia lakukan bukanlah akmal ruku, bukanlah sesempurnanya ruku, tapi hanya sekedar ruku, begitu ya. Ataupun minimal daripada penunaian ruku. Kan gitu ya, minimal daripada penunaian ruku, yaitu hanya sekedar kedua telapak tangannya dapat meraih kedua lututnya. Nah, ini pun kalau dia mau meletakkannya, kalau enggak ya maka sudah selesai juga. Karena di sini dikatakan lau arada wada'ahuma alaihima. Itu pun kalau dia mau meletakkan kedua telapak tangannya ke lutut tersebut, dia silahkan letakkan. Nah begitu. Jadi pokoknya, tapi kadarnya harus ya, kadarnya harus, kadarnya, ukurannya, ukurannya itu pokoknya ukuran bungkuknya ya, ukuran bungkuknya itu adalah telapak tangan kita dapat meraih lutut kita. Itulah ukuran bungkuknya. Karena kalau kita berdiri begini kan itu telapak tangan kita nggak akan mampu meraih kedua lutut kita. Nah ukurannya itu, ukuran membungkuknya adalah sebatas kita dapat, apa namanya ini, telapak tangan kita dapat meraih kedua lutut kita. Tapi dengan catatan bi ghairin khinasin. Ya, dengan catatan bi ghairin khinasin, yaitu tidak dengan cara hanya sekedar bahkan bagian belakang kita dibungkukkan, kemudian kepala kita naik, lalu dada kita majukan ke depan. Ya. Nah, itu enggak laku ya. Demikian. Jadi ya, dadanya harus tetap merunduk gitu ya. Nah, begitu. Nah, demikian wallahu a'lam bishawab. Ya pokoknya bi khairin khinasin. Jadi pokoknya dadanya enggak maju ke depan. Letakkan tangannya ke mana? Alihima ke mana? Dua lututnya. Kedua lututnya. Jadi wada'ahuma ya wa apa law arada wad'ahuma ya law arada wad'ahuma, andaikan dia mau meletakkan keduanya, maksudnya kedua tangan kedua apa namanya? Bukan. Iya, kedua telapak tangannya alaihima ke atas kedua lututnya ya, maka silahkan letakkan. Jawabannya ya, jawabannya di depan gitu ya. Iya. Yeah. Nah, demikian. Fa in lam yaqdir ala, kemudian kalau tadi dia orang yang enggak mampu untuk melakukan ruku, maka batasan rukunya ya semampunya dia. Ya, semampunya dia diiringi dengan memberikan isyarat pakai matanya. Ya, itu bagi orang yang tidak mampu melakukan ruku. Ya mungkin sakit pinggangnya, encok atau sebagainya, atau dia udah tua atau macam-macam lah kan gitu ya. Nah maka silahkan dia membungkukkan badannya semampunya, ya membungkukkan badannya semampunya dengan catatan memberikan isyarat pakai matanya. Nah adapun tentang akmalur ruku, sempurnanya ruku adalah kita meratakan ataupun menyelaraskan punggung kita dan leher kita, sehingga keduanya itu menjadi seakan-akan menjadi satu plat yang rata. Nah itulah sempurnanya ruku. Wanas busaqaihi, kemudian memantapkan ataupun mengokohkan kedua betisnya. Wa akhdhu rukbataihi biyadaihi, lalu meraih kedua lututnya dengan kedua tangannya. Wallahu alam. Inilah rukun yang kelima, yaitu ar-ruku. Adapun rukun salat yang keenam, wassadisu at-tuma'ninatu. Ya, dan rukun salat yang keenam di sini adalah at-tuma'ninah. Wahiya sukunun ba'da harakatin fihi. Wahiya sukunun ba'da harakatin fihi. Apa tuma'ninah yang dimaksudkan di sini? Yaitu adalah diamnya kita, ya, diamnya setelah pergerakan pada ruku. Diamnya pergerakan badan kita dalam melakukan ruku tersebut. Fihi ay ar-ruku, ya ini maksudnya fir ruku'i. Ya, fihi maksudnya adalah ar-ruku. Nah, jadi melakukan tuma'ninah pada ruku itu maksudnya ya. Melakukan tuma'ninah di dalam ruku, dan tuma'ninah itu maksudnya adalah sukunun ba'da haraka. Ya, diam, ya sukun ya. Sukun itu diam. Ya kalau di sempat bingung ya. Sukun setelah harokat ya. Oh iya pula ya, masya Allah, iya benar. Ini ilmu tajwid ya, atau ilmu bahasa Arab ya. Di bahasa Arab ada sukun ada harokat ya. Ya kalau di ilmu bahasa Arab, harokat itu pergerakan bibir ya. Sukun itu diamnya bibir ya. Ini maksudnya apa kok sukun harokat ya? Ya maksudnya adalah diamnya badan kita setelah melakukan pergerakan ruku. Ya sukunun ba'da harokatin. Nah itulah yang dimaksud dengan tuma'ninah. Ya sukunun ba'da harakatin fi ar-ruku'i. Wal musannifu yaj'alu at-tuma'ninatu yaj'alu at-tuma'ninata fil arkani ruknan mustaqillan. Dan di sini musannif maksudnya Imam Ibnu Qasim, ya Al-Imam Ibnu Qasim menjadikan tuma'ninah ini sebagai rukun yang terpisah dari rukun-rukun yang lainnya. Di sini musannif ataupun al-imam Ibnu Qasim menjadikan tuma'nina, rukun tuma'nina ini rukun yang terpisah dari rukun-rukun yang lainnya, rukun tersendiri, rukun yang lepas dari rukun-rukun lainnya, ya, intinya terpisah, enggak ya, digabung. Wa masha alaihi an-nawawi fi at-tahqiq, ya, masha maksudnya wa dhahaba alaihi an-nawawi fi at-tahqiq, ya, ini dan Imam Nawawi berpandang demikian juga, ya, dan Imam Nawawi juga berpandangan demikian di dalam kitabnya at-tahqiq, ya, ini bahwa tuma'ninah itu adalah rukun terpisah dari rukun-rukun yang lainnya. Ya, menjadikan rukun itu merupakan rukun terpisah dari rukun-rukun yang lainnya, rukun tersendiri, gitulah. Mustaqillan. Iya, mustaqillan, merdeka, merdeka artinya lepas dari yang lainnya, istiqlal. Iya. Nah demikian, ya, rukun yang terpisah dari rukun-rukun yang lainnya. Sementara, ya, sementara wa ghairul musannifi, selain dari Imam Ibnu Qasim dan tentunya selain dari Imam Nawawi juga. Yaj'aluha hay'atan tabi'atan lil hay'atan tabi'atan lil arkani, yakni menjadikan tuma'ninah ini ataupun rukun tuma'ninah ini sebagai rukun yang apa namanya, yang dempet dengan rukun-rukun yang lainnya, ya, nyatu dengan rukun-rukun yang lainnya, gitu loh. Nah demikian, ya, jadi adapun selain daripada musannif, selain dari penulis di sini, ya, di mana mereka menjadikan rukun tuma'ninah ini rukun yang nyatu dengan yang lainnya. Jadi ya ja'aluha hay'atan tabi'atan. Ya, keadaan yang mengikuti rukun-rukun yang ada. Ya. Jadi tuma'ninah ini mereka jadikan keadaan yang mengikuti rukun-rukun yang ada. Sehingga tuma'ninah bukanlah rukun yang istiqlal, bukan rukun yang mustatil, ya, bukan rukun tersendiri, tapi rukun yang apa namanya, suatu keadaan yang mengikuti rukun-rukun yang lainnya. Nah, ruku harus sumanina, sujud harus sumanina, nah begitulah kira-kira. Iya. Nah, jadi pokoknya rukun yang mengikuti rukun-rukun yang ada. Nah, demikian. Jadi hayatan tabi'atan lil arkani. Sementara kalau musannif di sini dan juga merupakan pandangan yang dipegang oleh Imam Nawawi di dalam kitab At-Tahqiq menyatakan bahwa tuma'ninah ini merupakan rukun tersendiri. Nah, demikian. Wasabi', yaitu yang keenam, ya. Jadi yang keenam adalah tuma'ninah di dalam melakukan rukuk. Dan tuma'ninah di dalam melakukan rukuk oleh musannif dinyatakan sebagai rukun tersendiri. Kemudian yang keenam, rukun yang ketujuh, wasabi' ar-raf'u minar ruku'i wal i'tidali qa'iman 'alal hay'ati allati kana 'alayha qabla ruku'ihi. Nah, rukun yang ketujuh, ya, dan rukun yang ketujuh adalah mengangkat, ya, ataupun berdiri dari rukun. Rukun yang ketujuh adalah berdiri dari ruku dan melakukan i'tidal, melakukan kenormalan. Melakukan kenormalan ataupun berdiri tegap kalau bahasa kita, atau mungkin bahasa kita siap gerak gitu, ya. Baik, wal i'tidal, ya, dan melakukan kenormalan di dalam berdiri. Jadi ar-raf'u minar ruku'i, ya, bangkit dari ruku, wal i'tidalu, dan melakukan kenormalan. Qa'iman 'alal hay'ati allati kana 'alayha qabla ruku'ihi. Ya, ini dia berdiri, ya, sebagaimana keadaan dia sebelum melakukan ruku. Ya, itulah i'tidal. Qa'iman 'alal hay'ati allati kana 'alayha qabla ruku'ihi. Jadi dia melakukan kenormalan dengan cara dia berdiri sebagaimana keadaan dia saat sebelum dia melakukan ruku. Allati kana 'alayha qabla ruku'ihi. Nah, min qiyami qadirin, ya, tentunya ini bagi orang yang mampu berdiri. Wa qu'udi 'ajizin 'anil qiyami, dan kalau bagi yang enggak bisa berdiri, ya, tentunya duduk. Pokoknya dia kembali ke posisi semula sebelum dia melakukan ruku. Kalau memang dia itu adalah orang yang berdiri, maka berarti dia kembali berdiri. Kalau yang dia itu orang yang enggak bisa berdiri, ya, maka ya dia kembali ke posisi semulanya. Ya, duduk kan gitu. Jadi wa qu'udi ajizin anil qiyami. Jadi orang yang enggak bisa melakukan berdiri, maka duduk. Nah, ini rukun yang ketujuh, yaitu bangkit dari ruku dan melakukan i'tidal, kenormalan ya, ataupun siap gerak lah. Baik. Wasamin, dan rukun yang kedelapan, at-tuma'ninatu fihi. Ya, karena tadi memang tuma'ninah oleh musannif di sini dianggap sebagai rukun mustaqil, rukun yang terpisah. Nah, maka rukun yang kedelapannya adalah at-tuma'ninatu fihi, ay fil i'tidali. Melakukan tuma'ninah di dalam i'tidal. Ya, melakukan tuma'ninah di dalam i'tidal. Wattasi', dan rukun yang ke-9, as-sujudu. Sujud. Ini rukun ya. Tapi ada catatan di sini, marrataini fi kulli raka'atin. Melakukan sujud sebanyak 2 kali pada setiap rakaat. Nah, jadi kalau sujudnya cuma sekali, ya berarti kurang kan gitu. Artinya kurang. Nah, demikian. Karena di sini dikatakan marrataini fi kulli raka'atin. Sebab rukun. Ya. Dan ini merupakan rukun yang ke-9 di dalam buku ini. Ya, di dalam buku ini merupakan rukun yang ke-9, yaitu as-sujudu. Intinya mau dia yang ke-9, mau yang keberapa soal urutan, yang pasti as-sujud min ruknis min arkanis salati. Ya, termasuk rukun-rukun salat. Dan dilakukan 2 kali pada setiap rakaatnya. Jadi as-sujudu marrataini fi kulli raka'atin. Ya, sujud 2 kali pada setiap rakaatnya. Wa aqalluhu, dan minimal pelaksanaan ruku, pelaksanaan sujud adalah mubasharatu ba'di jabahatil musalli mawdi'a sujudihi min ardin aw ghairiha. Ya, ini kening atau jidat namanya ya. Batu ya. Nah, itu dia, menempelkan kening atau jidatnya ya. Maksudnya seorang yang salat itu menempelkan kening ataupun jidatnya ke tempat sujudnya. Entah itu tempat sujudnya tanah ataupun selainnya. Ya, min ardin aw ghairiha. Ya, pokoknya dia tempelkan sebahagian keningnya, ya, jadi dia tempelkan sebahagian keningnya itu ke tempat sujudnya, entah itu ke tanah ataupun ke selainnya, ya, entah itu ke sajadah ataupun sebagainya. Nah, ini aqallus sujudi, ya, tata cara sujud yang terminimal, ya, ataupun minimal dari pelaksanaan sujud, yaitu hanya sekedar menempelkan sebahagian keningnya ke tempat sujudnya, entah itu ke tanah, entah itu ke selain. Selain tanah. Minimalnya. Iya. Yes. Ini kalau ini enggak apa-apa. Kalau menurut pernyataan penulis di sini, walau di sini dikritisi oleh Imam Bajuri ya di dalam hasyiahnya. Wallahu a'lam. Namun menurut Imam Ibnu Qasim ya begini ya. Karena di sini enggak ada catatan soalnya. Iya. Pokoknya ya selama dia mampu menempelkan sebahagian keningnya ke ke tanah. Ya begitu. Walau dikritisi oleh Imam Bajuri di sini, wallahu a'lam bishawab. Ya, antum bisa baca hasyiahnya. Namun menurut Imam Ibnu Qasim di sini bahwa aqallus sujud ya begini. Aqallus sujud hanya sebatas kita nempelin sebahagian kening kita ke tanah. Ke tempat sujud. Maksudnya menurut Imam Bajuri apa? Ya, tangan juga. Iya, pokoknya sesuai dengan hadis itu. Ya, di mana aku diperintahkan, hadis Nabi itu aku diperintahkan sujud di atas 7 anggota tubuh kan gitu ya. Wallahu a'lam. Itu silakan pembaca hasyiahnya Imam Bajuri. Ya, namun ini kita berbicara tentang aqallus sujud ya, di mana pandangan muallif ya aqallus sujud, pandangan musannif di sini aqallus sujud adalah mubasharatu ba'di jabhatil musalli mawdi'a sujudihi min ardin aw ghairiha. Ya, ini hanya sebatas menempelkan sebahagian jabahahnya ya, jabahah si musalli, jabahah orang yang salat itu ke tempat sujudnya, entah itu ke tanah ataupun ke selain tanah. Wa akmaluhu, namun sempurnanya sujud adalah Ya, wa akmalus sujud ataupun sempurnanya sujud adalah ayyukabbira lihawiyihi, ya. Ayyukabbira lihawiyihi lissujudi bila raf'i yadaihi. Inilah merupakan sempurnanya sujudnya. Ini dia melakukan takbir, mengucapkan Allahu Akbar. Ya. Jadi sempurnanya sujud adalah dia mengucapkan Allahu Akbar. Artinya aqallunya tadi takbir pun enggak perlu. Ya. Karena mafhumnya demikian, ya. Mafhumnya begitu, ya. Maksudnya tersiratnya begitu. Karena di sini dikatakan wa akmaluhu, dan sempurnanya sujud, wa akmalus sujud ayyukabbira lihawiyihi. Dia melakukan takbir saat turun lisujudi, turun untuk sujud itu. Ya, lihawiyihi lisujudi, saat dia turun untuk sujud tersebut dia melakukan takbir. Ya, jadi saat dia turun untuk sujud itu dia melakukan takbir. Inilah sempurnanya sujud. Bila raf'i yadaihi, tanpa mengangkat kedua tangannya, ya, tanpa mengangkat kedua tangannya. Jadi cukup dengan mengucapkan Allahu Akbar saat dia turun ke sujud ataupun turun untuk sujud. Ya, saat dia turun untuk sujud dia ucapkan Allahu Akbar. Wa yadh'u rukbatayhi, dan meletakkan kedua lututnya. Nah, ini menunjukkan bahwasannya yang aqallunya tadi ya enggak. Kan gitu. Ya, mafhumnya demikian, ya. Wallahu alam. Ya, atau ada yang bisa mengkritisi. Jadi wa yadh'u rukbatayhi, ya. Imam Mujuri yang bisa mengkritisi, ya. Insyaallah. Ya, tapi demikian, ya, benar. Wa yadh'u rukbatayhi, dan dia meletakkan kedua lututnya. Summa yadaihi, dan tangannya, ya, berarti memang iya yang apa lu tadi tangannya enggak, ya. Baik, ya, demikian. Summa yadaihi, kemudian kedua tangannya. Summa jabahatahu wa anfahu, kemudian kening dan hidungnya. Nah, itulah sempurnanya sujud, akmalus sujud. Nah, demikian. Ya, jadi itu perlu kita ingat, takbir saat turun dari sujud, saat turun untuk sujud, ya, lebih tepatnya. Kalau dari kan berarti, dari itu berarti menjauh, ya. Saat turun ke sujud, saat turun untuk sujud. Nah, jadi mengucapkan Allahu Akbar tanpa mengangkat tangan, kemudian meletakkan kedua lututnya, lalu meletakkan kedua tangannya, kemudian keningnya, kemudian hidungnya. Ya. Nah, itulah akmalus sujud. Wal'ashir, dan rukun yang ke-10, at-tuma'ninatu fihi, melakukan tuma'ninah pada sujud. Ya, karena memang tadi tuma'ninah dianggap oleh musannif sebagai rukun mustaqil, makanya masing-masing jadinya, ya. Baik. Ya, kalau tabi'an, hayatan tabi'an, ya, dia bukan rukun mustaqil, tapi keadaan, sebuah keadaan yang mengikuti rukun. Jadi bukan rukun tersendiri. Ya, jadi kita enggak bilang bahwa tuma'ninah itu rukun. Ya, kalau yang lainnya mereka tidak menjadikan tuma'ninah itu rukun mustaqil, akan tetapi tuma'ninah itu adalah hay'atun tabi'atun lil arkani. Ya, ini sebuah keadaan yang mengikuti rukun-rukun yang ada. Nah, begitu. Itu kalau yang lainnya, adapun di sini musannif dan diikuti oleh Imam Nawawi, kan, di mana mereka beranggapan bahwa tuma'ninah itu adalah rukun mustaqil. Rukun tersendiri ataupun rukun terpisah, gitu, ya. Baik, ya, kita baca tadi tentang masalah rukun yang ke-10, penjelasannya. Jadi rukun yang ke-10 ini adalah at-tuma'ninatu fihi. Ya, ini maksudnya fis sujudi. Melakukan tuma'ninah di dalam sujud. Bihaitsu yanalu maudhi'a sujudihi thiqal ra'sihi. Sekiranya dia sekiranya dia menggapai tempat sujudnya dengan beban kepalanya. Ya, jadi menggapai tempat sujudnya dengan beban kepalanya. Bihaitsu yanalu maudhi'a sujudihi thiqalu ra'sihi. Jadi beban kepalanya itu menggapai tempat sujudnya. Beratnya kepala dia, gitu, ya, berat ataupun timbangan kepalanya, gitu lah. Beban kepalanya ataupun berat kepalanya itu menggapai tempat sujudnya. Ini bentuk tuma'ninah, ya. Di sini diterangkan bihaitsu, sekiranya ataupun di mana beban kepalanya itu menggapai tempat sujudnya. Ini tumakninah di dalam sujud. Wala yakfi imsasu ra'sihi mawdi'a sujudihi. Jadi bentuk tumakninah itu enggak bisa kita ngegantung kepala kita atau hanya sekedar bersentuhan. Ya, wala yakfi, enggak cukup hanya sekedar kepala kita bersentuhan dengan tempat sujud. Karena kadang-kadang kita mau juga begitu kan, kita lihat kotor itu, jadi kita kayak ngegantung gitu ya, sekedar nempel doang, imsas, bersentuhan. Jadi layak fi imsas. Artinya apa? Ya itu belum, kita belum melakukan tumakninah karena kita masih melakukan pergerakan. Apa namanya itu ya? Ya belum melakukan tumakninah lah intinya. Nah begitu. Ya kita enggak apa, kita hanya kita gantung kepala itu ya, kita gantung. Tapi nyentuh sih, nyentuh dengan tempat sujud, hanya saja kita ngegantungnya gitu. Kayak enggak mau langsung, kayak enggak mau dibiarkan beban kepala ini di apa namanya? Dilimpahkan ke tempat sujud tersebut. Ya kita ngegantungnya gitu. Ya, ini biasanya sering terjadi kalau saya dulu waktu anak-anak ya, ngelihat kotor tempatnya itu saya gantung. Kan gitu. Bal yatahamal. Bahkan di sini ada ditegaskan ya. Bal yatahamalu. Akan tetapi justru dia tekan. Ya, bal yatahamalu. Iya, ya, kemudian timbul ya, ya benar, atar sujud gitu. Baik, baik. Nah demikian, jadi balnya tahamal, namun justru dia, pokoknya ya itulah, thiqalu ra'sih itu ya, beban kepala inilah pokoknya kita apa namanya, kita condongkan ke tempat sujud. Jadi beban kepala ini kita condongkan ke tempat sujud. Jadi nggak hanya sekedar imsas saja, bersentuhan gitu. Nah demikian. Ya, bahkan di sini dipertegas bal yatahamalu, akan tetapi dia tekan bihaitsu law furida tahtahu qutnun mathalan lan kabasa. Sekiranya ataupun di mana kalau seandainya diletakkan di bawahnya, ya maksudnya di bawah kepalanya, ya, di bawah kepalanya itu kapas, ya, sebuah kapas misalkan, maka kapasnya itu kepencet, gitu ya. Apa namanya? Iya, kepencet bilangnya. Iya, bukan ketindih, iya ketindih benar. Ya. Kapasnya itu ketindih gitu. Iya, iya benar, penyet ya. Iya, kapasnya penyet gitu ya. Nan kabasa. Demikian. Iya kena gepe. Ya udah lapar ya. Baik. Hujan-hujan pula kan. Ya bal yatahamalu bihaitsu law furida tahtahu qutnan mathalan lan kabasa. Jadi akan tetapi justru dia tekan ya, dengan cara seandainya ada apa namanya itu ada kapas diletakkan di bawah kepalanya misalnya, maka kapasnya itu kepencet. Kok kepencet tadi apa namanya ketekan ya? Ya itulah pokoknya. Wa dhahara atharuhu ala yadin law furidat tahtahu. Dan apa namanya ini ya? Bukti penekanan itu ya. Bukti dari penekanan tersebut ya wadhahara atharuhu, dan bukti dari penekanan tersebut adalah dengan cara kita meletakkan tangan ya, dengan cara kita meletakkan tangan di bawah si kapas tadi ya. Jadi law furidat tahtahu ya, jika kita letakkan tangan di bawah kapas tersebut, nah di situ kita akan merasakan tekanan dari kepala kita ya, tekanan dari kepala kita. Nah itulah untuk membuktikannya, membuktikan asar dari ataupun bekas dari penekanan tersebut. Ya, jadi wadhahara asaruhu, ya, jadi dan apa namanya terlihat ataupun bukti untuk membuktikan asarnya ataupun bekasnya ya, itu adalah dengan cara kita meletakkan tangan kita di bawah kapas tersebut, di mana kita akan terasa bahwa adanya tekanan dari beratnya kepala kita. Gitu. Nah itulah untuk membuktikan bahwa beban kepala kita ini sudah di ini. Ya, jadi misalkan antum ngajarin sholat ke anak gitu kan, ya coba antum letakkan tangan antum ke bawah kepalanya. Nah, ya kan kita bisa ngerasain bahwa dia sudah apa namanya itu ya, mencondongkan beban kepalanya kepada tempat sujudnya. Nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Yaitu untuk membuktikannya. Wal hadi asyara al julusu bainas sajadataini. Adapun rukun, dan rukun yang 11 adalah duduk di antara dua sujud. Ya, rukun yang 11 adalah duduk di antara dua sujud. Jadi tadi rukun yang 9 sujud, rukun yang 10-nya tuma'ninah di dalam sujud, dan rukun yang 11-nya duduk di antara dua sujud. Fi kulli rak'atin, pada setiap rakaatnya. Ya, sebagaimana sujud tadi yang harus dilakukan dua kali pada setiap rakaatnya. Nah, duduk di antara dua sujud juga merupakan rukun di dalam buku ini. Ya. Duduk di antara dua sujud juga merupakan rukun, dan itu mesti dilakukan pada setiap rakaat. Enggak bisa hanya di rakaat pertama saja atau mungkin hanya di rakaat kedua saja. Pokoknya pada setiap rakaatnya terdapat duduk di antara dua sujud. Sawa'un shalla qa'iman aw muttaji'an. Bahkan tentang masalah al-julusu bainas sajadataini ini, yaitu duduk di antara dua sujud ini, itu sama saja dilakukan oleh orang yang sholatnya berdiri maupun orang yang sholatnya tidur. Wa aqalluhu, adapun iya, sebagian naskah yang lain ada duduk baru tidur gitu ya. Ya tidur mir. Iya, au muttaji'an ya. Jadi kalau di sini tapi hanya shalla qa'iman au muttaji'an. Sementara kalau di naskah yang lain shalla qa'iman au qa'idan au muttaji'an. Ya ini baik yang salatnya berdiri, salatnya duduk maupun yang salatnya tidur miring. Pokoknya terdapat duduk di antara dua sujud. Nah demikian. Wa aqalluhu, adapun penunaiannya. Nah, di sini kita bahas aqallunya. Minimal di dalam pelaksanaannya. Sukunun ba'da harakati a'dha'ihi. Ini minimal pelaksanaan dari duduk di antara dua sujud, yaitu diam setelah melakukan pergerakan anggota tubuh. Ya, ini ketika kita bangkit dari sujud. Nah, mendiamkan badan ya, adanya pendiaman badan ataupun adanya kediaman badan setelah terjadinya pergerakan anggota tubuh. Nah, mesti diam dulu semua. Nah, itulah di aqallunya. Mesti diam dulu semua baru kita bergerak ke sujud yang kedua kan gitu. Nah, demikian. Jadi harus ada diam. Jadi jangan pula belum sempat diam udah gerak lagi. Intinya sukunun ba'da harakati a'dha'ihi. Wa akmaluhu, itu tadi aqallunya, yaitu aqallul julus bainas sajadataini. Adapun akmalul julus, sesempurnanya duduk di antara dua sujud adalah azziyadatu ala dzalika, yakni tambahan terhadap yang tadi. Ya, tambahan terhadap yang tadi dengan doa-doa yang terdapat dari Nabi. Al-waridu fihi bid-du'a al-waridi fihi, ataupun yang terdapat di dalam hadis. Minimalnya enggak perlu baca doa. Iya, minimalnya itu tadi. Minimal dari julus bainas sajadataini adalah sukunun ba'da harakati a'dha'ihi. Yakni anggota tubuh itu enggak ada lagi yang bergerak. Ya, anggota tubuh itu tidak ada lagi yang bergerak. Udah diam semua, nah baru kita boleh bergerak. Barulah kita boleh melakukan sujud yang kedua. Itu aqallunya. Adapun akmalnya adalah dengan menambahkan perbuatan tadi, dengan menambahkan doa-doa yang warid di dalam sunnah. Nah, demikian. Tidak baca doa pertama. Iya. Kan biasanya ada orang sering itu langsung balik lagi, enggak kayak karena kan enggak baca doa aja. Tapi dengan ketentuannya sukunun ba'da harakatin. Karena kadang-kadang kalau yang pernah saya lihat juga badannya belum sujud, badannya belum selesai diam. Langsung balik. Iya, langsung balik ya. Badannya belum selesai diam. Nah, di sini dibahas ini soal badan enggak selesai diam. Falau lam yajlis bainas sajadataini bal sara ilal julusi aqrab. Kan gitu ya. Lam yasihha. Nah, kalau dia enggak ngelakuin sujud di antara dua sujud, ya kalau misalkan dia tidak melakukan duduk di antara dua sujud, astagfirullah ya. Apaan? Jadi kalau dia enggak melakukan sujud duduk di antara dua sujud, maka enggak sah ya. Lam yasihha, tidak sah. Bahkan kalau hanya mendekati duduk saja, hanya mendekati duduk, itulah tadi apa namanya, langsung gerak lagi, hanya mendekati duduk, iya, itu pun nggak sah. Jadi orang yang tidak melakukan duduk di antara dua sujud tidak sah, bahkan mendekati sujud pun tidak sah. Sora ilal julusi aqrab, tidak sah. Nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Nah jadi yang doa-doanya kok yang dibahas cuma yang di duduk di antara dua sujud aja. Yang di sujudnya tadi kok enggak ada dibahas tentang doanya. Yang di sujudnya? Sujudnya, rukuknya gitu. Kok di sini kan dibahas tentang doanya. Yang sempurna. Iya, benar-benar. Akmalnya ada penambahan doa di antara yang terdapat di dalam sunnah gitu ya. Wallahu a'lam. Apakah artinya maknanya berarti akmal dari sujud itu memang tanpa doa juga ya? Wallahu a'lam bishawab. Iya. Belum berani jawab saya. Nanti insyaallah ya, coba kita lihat apakah memang demikian pandangan dari penulis ya. Maksudnya artinya kalaupun dia tidak membaca doa ya, maka sudah tertunaikan. Ya saya sendiri sih beranggapan kalau dia enggak membaca doa ya sudah tertunaikan, hanya saja mungkin ya kurang sempurna. Tapi dia bilang ini sempurnanya soalnya ya. Saya kan gini, iya sempurnanya ya, akmaluhu ya. Wallahu a'lam, tapi nanti coba kita lihat lagi ya insyaallah ya. Ya jadi belum berani jawab. Nah demikian. Kita lanjut ke rukun yang ke-12. Wa tsaniyah asyara at-tuma'ninatu fihi. Ya ini at-tuma'ninatu fil julusi bainas sajadataini. Jadi melakukan tuma'ninah di dalam sujud, di dalam duduk antara dua sujud. Kemudian yang ke-13, wasalitha asyara, yang ke-13, al-julusul akhiru, duduk terakhir, ya. duduk yang terakhir lah, atau biasanya kita bilang duduk tasyahud ya, duduk tahiyat atau duduk tasyahud kita ngomong, duduk tahiyat ya. Taib al-julusul akhiru, maksud al-julusul akhiru, duduk yang terakhir ini adalah duduk yang diiringi dengan salam ataupun yang diakhiri dengan salam. Ya'qubuhus salam. Duduk yang diiringi dengan salam itu maksudnya duduk terakhir ini. Yang pokoknya ujungnya salam gitu loh. Ya. Jadi duduk terakhir ini adalah duduk yang ujungnya salam. Nah, ini rukun yang ke-13. Adapun rukun yang ke-14-nya warabi'asyara at-tasyahhudu fihi. Ya ini bertasyahud di dalam apa? Al-julusul akhiri. Bertasyahud pada saat melakukan duduk yang terakhir. Wa aqallu tasyahud, dan minimal dari tasyahud, ya minimal dari ucapan tasyahud adalah at-tahiyyatu lillahi. Kemudian di sini perlu diperhatikan juga yang tepat adalah at-tahiyyatu lillahi, bukan at-tahiyyatu lillahi. Ya, sebagaimana yang saya dengar banyak dibaca oleh orang-orang, bukan at-tahiyyatu lillahi tapi at-tahiyyatu lillahi, dan ya-nya musyaddadah. Ya, ya-nya musyaddadah. At-tahiyyatu lillahi, bukan at-tahiyyatu lillahi. Ya, ini ada kesalahan ya. Jadi yang tepat at-tahiyyatu lillahi. Salamun alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuhu. Salamun alaina wa ala ibadillahis salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Inilah aqallut tasyahud. Yang mana ini merupakan rukun yang ke-14 bagi salat. Ya, rukun salat yang ke-14 yaitu at-tasyahudu fil julusil akhiri. Melakukan tasyahud pada duduk yang terakhir. Dan aqallu tasyahud, minimal dari ucapan tasyahud adalah at-tahiyyatu lillahi, salamun alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuhu, salamun alayna wa ala ibadillahi salihin, ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah. Wa akmalu tasyahudi, sementara bentuk sempurna dari ucapan tasyahud adalah at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillahi. Inilah bentuk sempurna dari ucapan tasyahud. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuhu, assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin, ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah. Ini akmalut tasyahud. Wal khamis asyara, rukun yang ke-15. Dan rukun yang ke-15 adalah as-salatu 'alan nabiy sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini rukun yang ke-15. Nah. Yang membedakan sini enggak mati alif belum oleh sama alif lam itu apa? Di sini salam alaika, di sini assalamualaikum. Assalamualaikum, iya. Jadi yang ini merupakan bentuk tasyahud yang terminimal, di mana kalau kita enggak menggunakan alif lam itu juga sudah tertunaikan karena aqallut tasyahud adalah salamun alaina. Nah, perbedaan salamun alaina dengan assalamu alaina apa? Dalam bahasa Arab enggak ada perbedaannya. Di mana dalam bahasa Arab boleh mengatakan salamun alaika, boleh pula dengan mengatakan assalamu alaika. Boleh mengatakan salamun alaikum warahmatullahi wabarakatuh, itu dalam bahasa Arab. Boleh pula mengatakan assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, enggak salah. Assalamualaikum kan? Ya karena memang dia enggak pakai alif lam ya. Iya. Iya, assalamualaikum. Nah, kalau itu baru itu salah ya. Ya itu dari buang-buang ya. Tapi kalau assalamualaikum, ya salamun alaikum, ya itu enggak salah. Jadi diperjelas saja salamun alaikum. Ya, diperjelas saja kalau misalkan kita terlalu rumit, terlalu sulit atau mau meringkas kan gitu ya, mau meringkasnya dengan mengatakan salamun alaikum. Karena kalau assalamualaikum mungkin apalagi lidah-lidahnya orang Indonesia yang sulit mengucapkan itu kan, ya nggak masalah. Assalamualaikum. Tapi biasanya tanwinnya hilang, saya assalamualaikum. Ya tanwinnya hilang ya, nggak pakai ya. Seharusnya ada tanwinnya, karena saat alif lam nggak ada kan tanwin muncul ya. Assalamualaikum. Oh, diwakafkan. Assalamualaikum gitu ya. Ya ada aja alasannya. Nah demikian. Nah, jadi kalau dalam bahasa Arab ini memang dibenarkan ya, mubtada berupa isim nakirah. Ini salah satu mubtada berupa, bolehnya mubtada berupa isim nakirah. Ya, karena dia bermakna doa. Nah, taib. Jadi, tapi sempurnanya, sempurna di dalam membaca tasyahud adalah kita dengan kita mengatakan assalamu alaika dan assalamu alaina. Itulah sempurnanya di dalam membaca tasyahud dengan memberikan alif lamnya. Tapi saat kita enggak mau memberikan alif lamnya juga ya tetap itu bagian dari aqallut tasyahud. Wallahu alam. Secara bahasa enggak ada ngubah makna ya. Demikian. Wal khamis asyara, sementara rukun yang ke-15 adalah as-salatu 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam fihi, yakni melakukan salawat di duduk yang terakhir tersebut. Ya, melakukan salawat di duduk yang terakhir itu. Ba'dal faraghi minat tasyahudi, di mana kita melakukan salawat setelah kita melakukan tasyahud. Wa qallu salati, dan minimal dari salawat, ya kalau kita tetap pakai salawat ya. Padahal salawat itu bentuk jamak dari salat ya. Tapi bahasa kita tetap salawat. Malah kalau nanti dibilang wa qallu salat ya, malah kebingungan orang. Salat. Iya, salat terhadap Nabi, bingung orang kan. Orang pahamnya mungkin salawat kan gitu. Wa qallu salati, dan minimal daripada pembacaan salawat adalah Allahumma salli ala Muhammadin. Itulah dia minimal dari salawat ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Allahumma salli ala Muhammadin. Ya Allah, salli ala Muhammadin. Salawatlah atas Nabi Muhammad. Wa ash'ara kalamul musannifu anna as-salata 'alal ali la tajibu wa huwa kadzalika bal hiya sunnah. Dari sini dapat kita pahami ya, dari ungkapan penulis ya, dari ungkapan musannif itu dapat kita pahami bahwa menurut musannif salat ataupun salawat terhadap keluarga Nabi itu tidak wajib sebagaimana, dan memang begitulah adanya, wa huwa kadzalika, di mana salawat terhadap keluarga Nabi itu hukumnya hanyalah sunnah. Nah demikian. Ya jadi kalau misalkan kita mau menyempurnakannya berarti Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kan begitu. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Kemudian Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad dan seterusnya. Nah, demikian. Wallahu alam. Ya itulah aqallu salati. Adapun akmalu salatinya di sini enggak disebutkan karena mungkin cukup ma'ruf. Wallahu alam. Dan yang ke-16 wasadis asyara. Ya, yang ke-16 at-taslimatul ula. Nah, ini rukun yang ke-16. Rukun yang ke-16 adalah salam pertama. Mengucapkan salam yang pertama. Ini rukun yang ke-16. Wa yajibu iqa'us salami halal qu'udi. Dan wajib ya, dan wajib kita mengucapkan salam itu saat kita masih duduk. Saat kita masih duduk. Wa aqalluhu, adapun minimal dari ucapan salam adalah assalamu alaikum marratan wahidatan. Wa akmaluhu assalamu alaikum warahmatullahi marrataini yaminan wa shimalan. Ya. Dan adapun sempurnanya ucapan salam adalah assalamu alaikum warahmatullahi, dua kali dilakukan kanan dan ke kiri. Apanya? Maksudnya dua kali satu-satu. Iya, satu-satu. Marrotain. Dua kiri. Iya. Iya, satu-satu ya. Iya. Apanya? Apanya? Wabarakatuh ini enggak ada ya? Enggak ada. Iya, warahmatullahi aja. Ha. Iya, warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum. Itulah sempurna daripada at-taslimah. Kalau seandainya itu sempurna, berarti kalau tambah wabarakatuh minta ya? Kalau dibilang bid'ah ya enggak semudah itu juga untuk dinyatakan bid'ah ya. Hanya saja itu merupakan bentuk sempurna daripada ucapan salam, dan memang itulah yang kita dengar selama ini ya, tanpa ada barokah itu kan gitu. Assalamualaikum. Di mana-mana. Bisa. Assalamualaikum. Di sini dikatakan wa aqallu assalamualaikum. Nah, apakah kalau kita katakan salamun alaikum itu tertinggal rukunnya atau tidak? Nah, ini perlu dikaji lagi. Ya, perlu dikaji lagi apakah tertinggal rukunnya atau tidak kalau dia katakan salamun alaikum. Karena di sini aqallus salam, aqallut taslimah adalah assalamu alaikum. Nah, adapun kalau misalkan kita nambahin assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, ada wabarakatuhnya, maka untuk dinyatakan bid'ah juga saya pikir tidak sesimpel itu ya. Wallahu a'lam. Ya, nanti coba kita bahas ulang. Tapi memang selama ini yang kita dengar ya begitulah pengamalan manusia ya, maksudnya pengamalan orang-orang di mana assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, begitu. Yeah. Yang rukun? Rukun ke-15 kenapa? Iya, benar. Salam. Kita baru sampai Allahumma salam wa salam. Itu sebaiknya kita ikut atau kita tuntaskan sampai. Oh. Kalau kita makmum, kita ngikuti imam. Iya, kalau kita makmum, maka kita ikutin imam. Itu tugas makmum. Dan memang seperti yang dikatakan di dalam hadis, kalau si imam sempurna, maka kesempurnaannya untuk kalian dan untuknya dan untuk kalian. Dan kalau dia kurang, ya maksudnya enggak sempurna, ya atau dengan aqallu aja kan gitu ya. Maka kekurangannya itu pun untuknya dan untuk kalian juga. Oleh karena itu disinilah pentingnya kita mencari imam yang mampu melakukan sesempurnanya sholat. Ya, jadi tetapkanlah imam. Makanya Syafi'iyah sebenarnya yang saya tahu itu dalam memilih imam gitu ya. Yang saya tahu itu maksudnya dalam memilih imam itu selektif ya, maksud saya itu, kok kesusahan saya nyari bahasanya. Iya, selektif dalam mencari imam ya. Dalam menetapkan imam gitu. Wallahu a'lam bishawab. Ya, karena bahayanya itu tadi ya. Ya memang sah kan gitu ya. Hanya saja itu tadi, soalnya kata Nabi kan sempurnanya imam, maka kesempurnaan tersebut untuknya dan untuk kalian juga. Kurangnya imam, maka kekurangan tersebut untuknya dan untuk kalian juga gitu. Nah, demikian. Artinya juga di situ berarti kita memang harus ngikuti imam pun. Kita nggak bisa nyempurnain sendiri, ya udah sholat sendiri aja lah kalau mau begitu ya. Percuma aja kita ngimam ke dia gitu. Kalau tahu ujung-ujungnya kita nggak ngikuti pergerakannya dia. Jadi imam udah berdiri masih sujud juga kan gitu. Nah, itu berarti kita nggak ngimam ke dia itu. Begitu. Ya, ikuti aja imamnya. Walaupun itu hal yang walaupun bisa seperti apa tidak. Seperti. Sampai Al-Fatihahnya pun enggak dapat begitu ya. Karena pernah baca. Karena pernah baca. Nah, kalau saya nggak tahu ya, nggak berani ngasih fatwa. Adapun selama ini yang saya lakukan, yang ini berarti artinya untuk diri saya sendiri, yang selama ini saya lakukan adalah saya menyelesaikan bacaan saya. Jadi saat pergerakan itu tetap saya selesaikan. Ya, dan alhamdulillah itu selesai, nggak sampai ruku gitu loh. Jadi saat pergerakan itu pun saya selesaikan, udah selesai, udah waladhdallin, baru Allahu Akbar. Jadi ketika bergerak itu pun saya selesaikan gitu. Dan alhamdulillah nggak pernah sampai nggak pernah nggak dapat lah gitu ya. Kecuali kalau kita masbuk ya. Kan gitu. Wallahu a'lam bishawab. Jadi kalau bisa diselesaikan selesaikan ya, kalau enggak yang jelas pergerakan imam harus kita ikuti. Harus diselesaikan gitu ya. Diselesaikan minimal maksimal lah tertinggal 3 gerakan enggak masalah. Walaupun dia sudah sujud kita belum selesai. Oh iya, begitu katanya. Oh, masyaallah. Walau itu belum tahu saya sampai ke sana. Baru baca. Jadi berarti kita boleh menyelesaikan Al-Fatihah walaupun si imam sudah ruku, sudah tiga rukun ketinggalan gitu ya. Mungkin kalau sudah 4 barulah enggak boleh diselesaikan lagi. Jadi dia sampai 3 kali. Maksimalnya 3 perpindahan. Nah, kemudian 3 perpindahan tadi apakah artinya dia ngikuti ruku, apa dia melakukan ruku dulu? Ya, tetap kan, tetap dalam keadaan berdiri. Nah, kemudian kan si imam udah sujud. Nah, kita ruku dulu, baru iktidal lagi, ya, baru oh gitu. Ngejar. Oh, ngejar berarti ya. Bukan langsung ke sujud gitu ya. Ngejar ya. Sujud tilawah ya. Iya, kalau misalkan gimana? Kalau misalkan langsung sujud itu rukunnya ketinggalan, Ustaz. Iya, jadinya enggak ada itu, makanya tadi saya tanya apakah dia ngejar atau maksudnya dia langsung sujud, dikejarnya ya. Jadi kalau misalkan dia ngejar, otomatis nggak pernah, akhirnya dia nggak akan bisa ngejar si imam lah. Oh, berarti solusinya adalah dia tidak membaca doa. Iya, sekedar tumakninah selesai, tumakninah ya, gitulah berarti ya. Karena apa? Karena Al-Fatihah lebih wajib daripada doa tadi ya. Iya, benar. Masya Allah. Ya bisa jadi ya. Tapi itu nanti saya nggak berani, itu jawaban dari yang lain ya. Iya, coba nanti saya telaah lagi kalau soal itu. Wallahu a'lam. Karena memang kayak gitu mas, la sholata liman lam yaqra al-fatihah. Jadi dia udah ruku. Kita enggak dapat gitu. Berarti kita enggak dapat satu rakaat itu. Nah, soal ini pembahasannya pun jauh lagi nih. Karena memang ada yang bilang ya ruku itu adalah rukuknya imam adalah rukuknya kita kan gitu ya. Jadi kalau kita masih dapat rukuknya imam masih satu rakaat. Nah, itu juga dibahas. Nah, itu gimana kalau pandangan dia? Kalau dia datang ya dalam keadaan imam belum ruku. Cuman dia ketinggalan Al-Fatihah. Mm-hmm. Terus selesaikan Al-Fatihah sampai habis. Adapun kalau dia datangnya ruku, imam udah ruku, baru kita enggak dapat Al-Fatihah. Iya, tapi dengan ketentuan kita datangnya pas ruku. Pas ruku. Iya, dengan ketentuan kita datangnya pas ruku. Maka kita langsung ikut ruku, yang kita enggak perlu lagi membaca surah Al-Fatihah. Adapun kalau kita datangnya sebelum ruku, maka kita harus selesaikan Al-Fatihahnya dulu baru kemudian kejar dia. Coba nanti seperti itu. Gitu. Kalau saya tetap saya tambah satu rakaat karena ada Al-Fatihah itu. Oh, tetap Anda tambah. Ya memang ada juga yang berpandangan kayak begitu. Al-Fatihah rukun. Ya memang ada juga yang berpandangan begitu. Ya, artinya kita teranggap udah masbuk begitu kan. Ya wallahu a'lam bishawab. Ya kalau saya setuju sama masalah yang ruku tadi, dimana kalau misalkan dia pas ruku, ya itu terhitung dia dapat Al-Fatihahnya. Karena hadis soal Umar itu kan. Kemudian adapun kalau dia ketinggalan Al-Fatihah, kemudian tiba-tiba si imam ruku, ya maka dia selesaikanlah bacaan Al-Fatihahnya. Wallahu a'lam. Iya, maksimal ketinggalan 3 tadi ya. Adapun kalau misalkan udah ketinggalan 3, tinggalkan Al-Fatihahnya begitu. Kalau udah ketinggalan 3 masih belum selesai juga ya, Iya ya. Karena memang ini sifatnya fikhiyah ya, yang ujung-ujungnya ijtihadiyah karena enggak ada contoh sharihnya. Permasalahan kayak gini berarti apa? Kita butuh ulama dalam hal ini. Ya. Dan kalau udah permasalahan yang seperti ini yang sifatnya kontemporer begini, ya apa namanya ya? Ya sifatnya dan tipun dalilnya dalil qiyas yang digunakan. Jadi jangan pula antum menuntut dalil yang sharih. Ya karena kejadiannya enggak ada kan gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya insyaallah nanti bisa kita baca ulang ya tentang hal itu. Nah, kemudian yang ke 17 ya. Yang ke-17 was-sabi'asyara niyyatul khuruji minas salati wa hadha wa hadha wajhun marjuh. Ya wa hadha wajhun marjuh kata Imam Ibnu Qasim. Jadi rukun yang ke-17 katanya, ya kata Imam Ibnu apa kata Imam Abu Suja, rukun yang ke-17 itu adalah berniat keluar dari salat. Maksudnya berniat selesai salat gitu ya. Jadi ada pula berniat selesai salat. Namun kata Imam Ibnu Qasim, sisi yang ini adalah sisi yang marjuh. Waqila la yajibu dhalika. Jadi ada yang mengatakan bahwa niyatul khuruji minas shalah ini la yajibu dhalika. Perkara tersebut tidak wajib, ai niyatul khuruji. Maksudnya masalah niat khurud tadi itu tidak wajib. Wa hadzal wajhu huwal ashah. Justru pandangan ini lebih benar. Ya, ini tidak wajibnya melakukan niat keluar dari sholat ya, ataupun selesai dari sholat. Nah, demikian. Namun kalau Imam Abu Suja menyatakan ini sebagai rukun ya, justru rukun yang ke-17 termasuk rukun-rukun sholat. Namun marjuh kata Ibnu Qasim, ya kata Syarih ini marjuh. Wathamin asyara, dan yang ke-18 ya, ya, ataupun merupakan rukun yang terakhir, tertibul arkan. Jadi gak boleh ada yang didahulukan dari yang lainnya. Jadi yang ada urutan-urutan ini ya, urutan yang ada di dalam buku ini harus sesuai dengan urutannya, tertibul arkan ya, menertibkan urutannya, urutan dari rukun-rukun tersebut. Hatta bainat tashahudil akhiri wassalati ala nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai hanya sekedar tasyahud dan salawat pun gak boleh dibalik. Jadi salawat dulu baru tasyahud, tapi harus tasyahud dulu baru salawat. Wa qawluhu ala ma dhakarnahu yustasna minhu wujubu muqaranatin niyati litakbiratil ihrami wa muqaranatil julusil akhiri litasyahudi wassalati ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan perkataan beliau, maksudnya perkataan Imam Abu Suja, ala ma dzakarnahu, terhadap apa-apa yang kita sebutkan, jadi tertibul arkan ala ma dzakarnahu, yakni mengurutkan rukun-rukun yang telah kita sebutkan tadi, yustasna minhu, di mana ini dikecualikan dari hal tersebut, ya, yustasna minhu wujubu muqaranatin niyyati litakbiratul ihram, yakni wajibnya kewajiban mengiringi niat pada saat takbiratul ihram, ya, kewajiban mengiringi niat pada saat takbiratul ihram, dan wa muqaranatil julusil akhir, dan duduk-duduk akhir yang beriringan dengan tasyahud wassalati ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, wallahu alam bisawab. Itulah yang dikecualikan oleh terkecualikan dari hal tersebut. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab, wa billahi taufiq wa hidayah, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.